Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihitung gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi yang akan saya sampaikan ini lebih kurang 60 menit sesuai dengan yang sudah ditetapkan untuk saya. Inilah temanya tentang masjid ideal. Jadi idealnya masjid itu seperti apa? Lebih kurang fungsi-fungsi masjid yang seutuhnya. Jadi kita ukurlah masjid-masjid yang ada di dekat rumah kita, atau yang kalau bapak ibu sekarang jadi pengurusnya, kira-kira masjid saya yang dekat rumah saya ini ada tak yang ada dalam kajian? Kalau ada, insya Allah dia ideal. Tapi kalau tidak, maka dia belum dapat disebut sebagai masjid ideal. Baik, slide yang pertama. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Bangunan yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini adalah masjid. Menunjukkan bahwa muka bumi ini kemuliaannya itu terletak pada masjid. Yang pertama kali bukan rumah atau kantor atau lembaga apapun, masjid. Oleh sebab itu ketika kita lihat dalam sejarah Islam, pertama kali yang diurus itu masjid. Maka bapak-bapak yang kebetulan pejabat, yang pertama kali langkahnya kalau jadi bupati, jadi wali kota, mengurus masjid. Bukan semua sudah diurus baru diusul ditanya orang, masjidnya gimana pak? Bukan masjid belakangan. Nah, ini metode yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah masjid. Surat Ali Imran ayat 96. Lalu kemudian datang Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, ya, yang pertama kali dibangun itu apa ya Rasulullah? Masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram, masjid apa? Masjid Nabawi. Setelah itu berapa tahun jarak pembangunannya? Arba'una sanah. Arba'una aman. 40 tahun. Masjid, masjid. Dan perjalanan Nabi ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di mana bumi dipijak, di sana dibangun masjid. Setiap kali Nabi SAW sampai ke satu tempat, pertama kali bangun masjid. Nabi sampai di Quba hari Senin. Sampai di hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam berdiri satu masjid. Itulah dia masjid Quba. 4 hari 4 malam berdiri satu masjid. Padahal zaman itu susah. Sekarang berapa banyak masjid-masjid tempat kita peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Saking kan parahnya umat ini, bukan parah susahnya, parah pelitnya, bakhil. Oleh sebab itu selesai Nabi hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, hari Jumat pagi bertolak dari Quba, masuk waktu sholat Jumat, sholat dia di kampung Bani Salim. Tempat Nabi sujud itu, itulah yang dijadikan sebagai Masjid Al-Jumu'ah. Bapak Ibu kalau pergi haji umrah, tanya sama guide-nya, mana Masjid Al-Jumu'ah? Orang yang paham sejarah dia akan tanya, mana Masjid Al-Jumu'ah? Tapi pengalaman saya membimbing jamaah haji umrah, belum ada yang pernah bertanya mana Masjid Al-Jumu'ah. Yang ditanya mana tempat jual celak kuning sama tempat celak. Makanya umrah itu sebetulnya napak tilas mengkaji ulang kembali tentang sejarah Nabi. Masjid Quba, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat tempat sholatnya, bukan langsung didirikan masjid. Setelah zaman itu baru didirikan masjid. Tapi yang jelas Nabi mau mengajarkan tempat-tempat sujudnya itu dijadikan tempat barokah. Mereka mendirikan Masjid Al-Jumu'ah. Setelah itu kemudian sampai ke tempat bernama Yathrib, yang namanya dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tiga masjid dalam sepekan, Masjid Quba, Masjid Al-Jumu'ah, Masjid Nabawi. Di mana bumi dipijak, di situ masjid dibangun. Datang Sultan Melayu menginjakkan kaki ke Siak Sri Indrapura, tegak masjid. Sampai hari ini di tepi Sungai Siak, Masjid Sahabuddin. Sultan Siak itu mencari tanah lapak baru yang kira-kira cocok untuk berniaga. Ditelusurnya tepi Sungai Siak. Di sini ajalah kita berdiam diri. Berhentilah dia, berdiri satu masjid, Masjid Raya Pasar Bawah. 400 tahun yang silam. Masjid-masjid Aceh, Sultan Iskandar Muda, berdiri satu masjid. Pokok kayu tumbang, rumah-rumah orang hancur. Masjid Baitur Rahman kokoh, tak tergoyah. Sultan Melayu Deli membangun masjid kebanggaan tercantik di Pulau Sumatera, Masjid Raya Al-Masud di tengah kota Medan. Di sana ada istana Al-Maimun, ada Masjid Al-Masud, mirip namanya. Maimun terpelihara, Masud terjaga, menjadi kebanggaan, ikon kota. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Melayu ketika menginjakkan kaki di semenanjung Melayu ini, membangun masjid. Kita tegak di Tanjung Pinang, di tepi pantai Tanjung Pinang, memandang ke Pulau Penyengat, masjid yang begitu indah. Sampai hari ini, hadiah seorang raja untuk istrinya, pulau yang indah. Di tengah pulau itu dibangun satu masjid. Sakingkan indahnya, menjadi cagar budaya nasional. Bukan lagi milik Riau, tapi sudah milik Republik Indonesia. Bangga kita melihatnya. Nah, ini amalan-amalan yang dilaksanakan dari sejak zaman Nabi sampai hari ini. Masjid. Pertama, masjid sebagai tempat ibadah. Tidak dapat dipungkiri kalau cerita masalah tempat ibadah, maka kuil pun tempat ibadah. Kemudian gereja pun tempat ibadah, sinagog pun tempat ibadah, tapi agama lain. Sedangkan keutamaan dalam Islam, mereka buka hanya seminggu sekali, hari Ahad. Sedangkan Islam, setiap tergelincir matahari berarah, berubah arah, beralih putaran waktu, masjid tetap hidup. Belum ada orang bangun pagi di tempat-tempat ibadah lain dari subuh, masjid sudah buka. Pukul 4.40 masjid tadi subuh sudah buka. Nanti tergelincir matahari zuhur jam 12 azan, condong matahari asar, masjid buka lagi. Habis itu tenggelam matahari maghrib, masjid buka lagi. Habis itu tenggelam matahari sempurna, hilang syafaq ahmar merah, masjid buka. Itu yang tak ada dalam tempat ibadah lain. Masjid 5 kali perputaran waktu, dia tetap eksis. Masjid yang dibangun tidak dilaksanakan sholat berjamaah, maka satu kampung itu ikut menanggung dosa. Dari mulai Minas, Kandis, Duri, Dumai, kalau saya perjalanan pengajian, berapa banyak masjid yang zuhur asar tak ada orang sholat. Singgah kita di situ, kitalah yang sholat di situ. Maka satu kampung itu menanggung dosanya. Istahwadzat alaihim syayatin. Makanya kalau tidak betul-betul bertanggung jawab, bangun masjid, gaji 1-2 orang sebagai imam tetap, sehingga dia yang akan menjadi imamnya, muazzin, supaya masjid itu tetap ada solat berjamaah. Kalau tidak, maka membangun masjid menjadi rahmat, tapi di sisi lain membangun masjid hanya akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksud dengan masjid sebagai tempat ibadah. Dalam Islam, ibadah tidak di rumah. Memang ada ibadah di rumah, solat sunat. Adapun solat fardu di masjid. Sampai-sampai Nabi mengatakan, layantahyanna, mereka yang tidak solat di masjid itu berhentilah. Jangan lagi solat di kantor, jangan lagi solat di kamar, jangan lagi solat di rumah. Kalau mereka tetap juga solat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih. Jadi dalam Islam, masjid ini tempat ibadah yang luar biasa. Saya diajak oleh Syam organizer pengumpulan dana, berangkat dari Pekanbaru jam 4 subuh supaya nanti sampai ke Duri tabligh pagi, langsung nanti ke Dumai. Berangkat kami dari Pekanbaru jam 4 sampai ke Minas Masjid Al-Fatah belum azan, 15 menit lagi azan. Singgah kita ke Al-Fatah, tak usahlah, lama lagi 15, lanjut aja. Lanjut, sebelah kanan ada masjid. Pas azan subuh, azan terdengar, bukan dari masjid, dari HP. Mampir kami ke masjid. Masjid tutup, tak buka. 10 menit sesudah itu, jumpa lagi masjid, tutup juga. Dua masjid tutup, tidak melaksanakan sholat subuh. Dua kampung dilaknat Allah SWT. Maka yang dimaksud dengan masjid ideal, kalau masjid bapak ibu, maksud saya masjid bapak ibu, masjid yang ada di lingkungan bapak ibu, sholat berjamaah 5 waktu ideal. Tapi kalau hanya Jumat saja, tidak ideal. Maka ketika kami lewat di masjid itu, subuh tak ada, saya katakan ke kawan-kawan, kenapa mereka tak tulis aja di situ, Masjid Al-Ikhlas, buka Jumat saja. Masjid dalam Islam itu buka untuk sholat berjamaah 5 waktu. Kalau tidak, maka dia tak layak disebut sebagai masjid. Nah, ini masjid ideal. Maka yang sudah ada sholat berjamaah, alhamdulillah, tinggal lagi menambah jamaahnya. Adapun yang tidak ada sama sekali, na'udzubillah. Yang kedua, masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Ini yang saya tampilkan slide gambar Masjid Al-Azhar. Dalam bahasa Arab, masjid itu bahasa Arabnya jami'. Sedangkan universitas bahasa Arabnya jami'ah. Makanya disebut Jami'atul Azhar, Universitas Al-Azhar. Masjid jami', universitas jami'ah. Bedanya cuma tamar butoh. Apa maknanya? Dari masjid menjadi universitas. Semua universitas yang tua-tua di dunia ini itu berawal dari masjid. Kata orang yang paling tua Universitas Al-Azhar, bukan. Sebelum Al-Azhar ada yang paling tua lagi, namanya Universitas Zaitunah, dan itu berawal dari Masjid Zaitunah, letaknya di Tunisia. Sebelum Zaitunah ada yang lebih tua lagi, Masjid Qarawiyyin, letaknya di Maroko. Dan Masjid Qarawiyyin itu berubah menjadi Jami'atul Qarawiyyin, Universitas Qarawiyyin, Qarawiyyin University di Maroko. Masih ada sampai sekarang, masih tegak berdiri. Jadi kalau diurutkan, Qarawiyyin, Zaitunah, baru Al-Azhar. Cuman yang terbesar memang Al-Azhar, sudah lebih 1000 tahun lamanya. Saya ingin menjelaskan, masjid, di dalam masjid itu ada namanya halaqah. Kalau bapak nampak tulisannya, halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Jadi dalam masjid itu bisa sampai 5 halaqah. Di sini ada halaqah tafsir, di sini ada halaqah fikih, di sini ada halaqah hadis. Kenapa dalam satu masjid bisa banyak halaqah? Karena suaranya tidak bercampur aduk. Waktu itu belum ada mikrofon. Jadi hubungan antara murid dengan guru dekat. Nampaknya biji mata murid. Mana murid itu yang mengantuk, mana yang paham bisa nampak. Sekarang tak ada kontak. Murid tak kenal guru, guru tak kenal murid. Kenapa? Gara-gara mikrofon. Mikrofon ini yang punya masalah. Tapi gara-gara mikrofon ini pula kita bisa tablik akbar hari ini. Artinya untuk pendidikan yang lebih fokus, itulah yang dilaksanakan orang di pasca sarjana sekarang. Tidak boleh siswanya lebih dari 20 orang. Supaya apa? Lebih fokus duduk berdekatan. Nampaknya murid itu satu-satu. Dialog, bukan monolog, bukan searah saja, tapi dialog, ada tanya jawab, ada diskusi. Halaqah namanya. Makanya Imam Syafi'i itu dari pagi sampai sore, habis sholat subuh, halaqah bahasa Arab. Sampai waktu duha, halaqah tafsir. Dari duha ke zuhur, halaqah hadis. Habis itu sholat zuhur, selesai itu halaqah fikih. Imam Syafi'i 4 tahun di Mesir, semua halaqah di masjid. Jadi orang datang berduyun-duyun, niatnya untuk menuntut ilmu. Jadi kadang tak juga bisa kita salahkan kenapa jamaah ini tak mau datang ke masjid, karena tak ada halaqah. Coba dibuat dari maghrib ke isya halaqah. Senin malam Selasa halaqah tafsir. Selasa malam Rabu halaqah hadis. Rabu malam Kamis halaqah fikih. Kamis malam Jumat halaqah akidah. Jumat malam Sabtu halaqah sejarah sirah Nabi. Sabtu malam Ahad tidak ada halaqah tabligh akbar. Jadi tak ada alasan anak-anak muda itu sudah mulai digagas di Masjid An-Nur. Spesialisasi halaqah tafsir, halaqah hadis, halaqah ekonomi Islam Ustaz Hasbullah, halaqah fikih Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Lalu kemudian ada Sabtu malam Ahad tabligh akbar untuk anak-anak muda, ngajinya di bawah. Karena bawah sedang renovasi, ngaji di atas. Jadi orang sudah tahu, kamu mau ke mana? Mau ke Masjid An-Nur. Malam ini apa? Malam ini fikih. Nah, jadi dia sudah tahu. Jadi kadang kita tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya, walaupun ada kesalahan, karena dia sudah bisa menebak. Ini paling-paling malam ini judulnya sabar. Besok malam sabar lagi. Jadi kami sabar, khutbah Jumat sabar, pengajian ibu-ibu sabar. Hilang sendal mengamuk juga. Jadi mulai fokus pada spesialisasi. Kita manfaatkan ustaz-ustaz kita di Pekanbaru ini dengan berbagai macam disiplin keilmuannya untuk menghidupkan masjid. Mulailah membuat pengajian bersilabus, berkurikulum, berkelahi masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat. Disinilah dibahas dalam halaqah. Halaqah akidah, masalah-masalah ayat-ayat mutasyabihat, masalah sifat-sifat Allah, masalah nama-nama Allah, masalah takdir, masalah jodoh, masalah dibahas semua dalam halaqah akidah. Halaqah tafsir Al-Maidah 51 yang menjadi kontroversial bagi sebagian orang, masalah-masalah asbabun nuzul ayat, masalah itu dikaji semua dalam halaqah tafsir. Halaqah hadis, ani tentang hadis ni Pak Ustaz, ini sahih apa tidak ni? An-nazafatu minal iman. Ternyata bukan hadis. Mangkana yaumuhu Islam syifa wa rabih. Siapa yang hari ini sama macam mangkana yaumuhu kharum min amsihi fa wa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia lah orang beruntung. Ini hadis apa bukan? Al-bazirjan syifa'ud min kulida, terong obat dari segala macam penyakit. Ini hadis apa bukan? Habatu sauda syifa'u min kulida, habat sauda obat dari segala macam penyakit. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat, al-asal wal Quran, madu dan Quran. Apakah ini obat atau tidak? Nah, ini semua dikaji dalam halaqah liqa hadis. Sehingga jamaah yang sudah membaca di Twitter, BBM, WhatsApp, dia menjadi ingin bertanya-tanya, dia tak tahu mau tanya ke mana, tapi dia dah tahu. Nah, nanti hari Selasa malam Rabu hadis, saya tanya Pak Ustaz, ya ini saya dapat hadis nih Pak Ustaz. Apa bunyinya? Siapa yang memberitahu temannya bahwa besok adalah bulan Rajab, maka dia mendapatkan keutamaan sebanyak SMS yang dia kirimkan. Ini hadis apa tidak Pak Ustaz? Jadi orang sudah punya bahan ketika masuk masjid itu, dia tidak blank. Dia mau sholat berjamaah, tapi juga ada lain yang mau dia cari. Kegelisahan hatinya selama ini, baca tak puas. Itu diselesaikannya dalam masjid. Sehingga masjid menjadi problem solving. Masjid menjadi penyelesai masalah. Jangan sampai masjid menjadi sumber masalah. Dulu sebelum ke masjid ini saya tak ada masalah Pak Ustaz. Setelah masuk masjid ini banyak masalah. Masjid menjadi masalah. Orang sekarang sudah banyak masalah. Di mana dia temukan selesai masalahnya? Di dalam masjid. Masalah akidah, masalah tafsir, masalah hadis, masalah fikih, masalah perbedaan mazhab. Masjid menjadi ideal. Kalau masjid Bapak Ibu, yang saya maksud masjid yang kebetulan Bapak Ibu jadi pengurusnya sekarang, atau masjid yang ada di lingkungan Bapak Ibu, pengajian sudah full macam ini, alhamdulillah. Bagi yang belum, maka musyawarahlah kita untuk membentuknya. Jangan lagi hanya tabligh akbar, tabligh akbar, tabligh akbar, yang mengawang-awang tak jelas kemana targetnya. Saya tak menyalahkan, ada saja tabligh akbar sudah bagus, tapi kita mau baik-baik, lebih baik, lebih baik. 1438 manajemen menjadi lebih baik, terstruktur, pengajian bersilabus, bisa pula difotokopi oleh jamaah. Buatkan kutai kecil, 48 pertemuan. Bayangkan itu. Masjid punya perpustakaan hasil dari pengajian di masjid itu sendiri, bukan beli buku tempat lain. Tafsir ayat-ayat pendek 48 tatap muka. Hadis-hadis pendek 40 tatap muka, 48 tatap muka. Dari mana Ustaz hitung 48? Sebulan ada 4 kali, 10 bulan 40, 12 bulan 48 tatap muka. 48 tatap muka membahas masalah-masalah khilafiyah fikih, dari mulai masalah usolli, masalah as-salatu khairum minan naum, masalah kunut subuh, masalah turun lutut dulu apa tangan dulu, masalah semalam saya sedang di jalan, saya baru pulang dari Dumai tadi malam, semalam sore datang pertanyaan, Pak Ustaz, ya saya tadi dipanggil oleh jamaah, sini Pak Imam, mulai besok Pak Imam jangan imam lagi. Dia pula mencat imam dulu. Mulai besok Bapak jangan jadi imam lagi. Kenapa? Karena hidung Bapak tak kena ke lantai. Jadi imam ini bertanya ke saya, Pak Ustaz bagaimana kalau hidung tak kena ke lantai? Menurut jumhur ulama, yang wajib kena ke lantai itu kening. Adapun hidung, bagi yang kena afdal. Kalau tak kena tak apa-apa. Karena menempelkan hidung ke lantai hukumnya mustahab. Itu jawabannya. Kasih tahu sama dia, tak usah dia menengok-nengok hidung imam lagi. Itu kan mestinya selesai itu dibahas dalam halaqah fikih. Kenapa muncul pertanyaan itu? Imam pun tidak bisa menjawab. Kan musibah itu. Hanya masalah ujung hidung dia mau dipecat. Ah, ini gara-gara masjid tidak ideal. Maka mulailah berpikir untuk fokus. Bapak Ibu sekalian, malam ini pengajian kita, pengajian tak usah panjang-panjang. Ini ngaji sampai 2 jam tahap yang diambil. Dari maghrib ke isya 45 menit, habis sholat isya tanya jawab setengah jam, selesai. Lebih baik pendek tapi berkualitas. Judulnya jangan, ini semua mau dibahas. Judul singkat saja. Pengajian malam ini judulnya adalah hukum menempelkan hidung ke lantai. Kata pepatah Melayu, kalau hendak mencincang sampai ke landasan, kalau dia memotong, putus. Jangan patah tebu. Patah tebu tak selesai, maka putus kaji. Nah, ini penting ke depan. Jadi sehingga selesai satu tahun, kita sudah punya catatan. Tahun ke depan punya kajian-kajian baru yang lebih fresh, lebih segar. Bagi yang lupa, catatannya ada, rekamannya pula ada. Rekam, upload ke YouTube Masjid Al-Ikhlas tanggal 1 Oktober 2015, judul kajian, sehingga orang tinggal ngetik saja Masjid Ikhlas, enter, langsung dapat kajian-kajiannya. Yang malas mendengar video, baca buku, buku ada. Yang malas baca buku, dengar video, dengar video ada. Yang tak sempat datang, ada bahan-bahannya. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk membantu dakwah. Kita lanjutkan. Yang ketiga, masjid sebagai rumah sehat. Saya tak katakan rumah sakit, karena banyak rumah sakit ini orang sehat masuk ke dalam bertambah sakit. Yang kita inginkan ini mustashfa, diambil dari kata syifa. Bahasa Arabnya rumah sakit itu mustashfa, diambil dari kata syifa. Syifa artinya sehat, sembuh. Mustashfa tempat sehat. Bagaimana orang yang di luar itu sakit masuk ke dalam sehat. Masjid menjadi tempat sehat. Sehat apanya? Sehat mentalnya, sehat otaknya, sehat hatinya, sehat fisiknya. Karena orang sekarang stres. Itu yang saya ambil itu gambar kota dengan segala macam problematika hiruk pikuknya. Orang sekarang banyak stres. Di jalan-jalan Pekanbaru macet total. Di kantor ditekan atasan. Di rumah punya masalah rumah tangga. Di mana dia mau sehat? Di masjid. Tiga tempat tidak mendatangkan kenyamanan. Kantor, jalan, rumah. Di mana ketenangan dia dapat? Di masjid. Nah sekarang di kantor dia bermasalah, di rumah dia bermasalah, di jalan dia bermasalah, di masjid lebih banyak masalah. Di mana lagi dia mendapatkan ketenangan hidup? Maka yang diinginkan itu ketika dalam masjid, lapanglah hatinya. Mendengar qori-qori membaca Al-Quran, mendengar salawat tarhim, mendengarkan bacaan imam. Pertama, kesehatan. Maka saya sebut di situ, sehat zahir dan sehat batin. Dalilnya, ketika pada saat perang Badar, sahabat Nabi yang sakit waktu korban perang itu diobati di emperan Masjid Nabawi. Jadi idealnya masjid yang besar dengan tanah lapang yang luas ini ada klinik-klinik di samping. Klinik gigi, klinik bersalin, klinik kulit, klinik kecantikan perempuan yang islami syar'i, klinik dengan dokter-dokter yang islami. Sehingga ketika suami yang tak sholat mengantar istri ke klinik, terdengar suara azan, mau tak mau, manu tak manu dia pasti ke masjid. Mungkin seumur hidupnya dia ke masjid waktu akad nikah aja lah. Setelah itu tak pernah ke masjid. Tapi kalau klinik itu di daerah masjid, ayya ala salah, dia tengok semua orang ramai, ah ke masjid lah. Mungkin hari pertama dia gondok, sakit hati. Besok istrinya periksa lagi, ke masjid lagi. Maka istrinya tenang, suaminya sehat. Orang sakit gigi, ketika memeriksakannya ke masjid, dia dengar suara, "Idza quri'al Qur'an." Di masjid kita, 10 menit sebelum azan, diperdengarkan suara bacaan Al-Quran, live, langsung. Bukan kaset. Lain getaran bacaan suara qori yang langsung, karena ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ketika dia membaca kannya, sampai suara itu ke telinganya, Allah menjanjikan, "Idza quri'al Qur'an," kalau Qur'an dibacakan, "fastami'u lahu," dengar baik-baik, "wa ansitu mulut diam, la'allakum turhamun." Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Maka masjid menjadi mustashfa, tempat sehat. Orang yang kerasukan setan, orang yang diganggu jin, orang yang kesambet, dibawa ke masjid. Di situ ada pula tempat ruqyah syariah. Ada ustaz khusus, rumah ruqyah. Ada pula di tempat itu bekam. Ada pula di situ. Nah, ini beberapa rumah masjid di Pekanbaru sudah mulai menata. Jadi kalau di masjid Bapak Ibu sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, mulai berpikir. Ada niat tapi belum ada, buat saja program itu. Jamaah itu akan. Berapa banyak masjid? Ada keberanian dari ketua masjid, dari pengurus masjid. Program kita ke depan ini. Jamaah akan berlapang hati, ringan tangan memberi. Kalau jelas programnya. Syarat yang penting di antara terpenting adalah transparansi. Tabayyun. Terbuka, diumumkan. Tak perlu diumumkan panjang lebar di dalam khotib naik mimbar, habis waktu. Tempelkan saja di kertas. Kita sekarang sudah canggih, buatkan blognya. Kalau untuk buat website mahal, buat aja blognya. www.masjidalikhlastenayanraya.blogspot.com. Bagi anda yang ragu tentang pengeluaran kami bulan ini, akses langsung, buka, tengok. Adapun yang anda infak sedekahkan bulan kemarin tujuannya untuk buat ini, untuk buat ini, untuk buat rumah sehat, untuk ini. Adapun pemasukan dari rupiah sekian, untuk gaji terapis sekian, untuk sewa ini sekian, untuk masjid sekian. Maka terwujudlah orang ke masjid sudah mulai tiga niatnya. Kenapa kamu ke masjid? Saya mau sholat. Kenapa kamu ke masjid? Mau periksa istri saya. Kenapa kamu ke masjid? Saya mau berobat. Kenapa kamu ke masjid? Mau periksa cek darah. Kenapa kamu ke masjid? Tidakkah itu merubah niat keikhlasan kepada Allah? Tidak. Selama masih ada payung syar'inya. Dan ini semua berdasarkan dalil-dalil. Buka kitab judulnya Min Rawaqi' Hadaratina. Min Rawaqi' Hadaratina yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Siba'i, ulama Suriah, dapat gelar doktor dari Al-Azhar, salah satu pimpinan Ikhwanul Muslimin. Min Rawaqi' Hadaratina, dia bercerita tentang bagaimana masjid pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka membuatkan di masjid-masjid itu, di pelataran masjid, di halaman, pengobatan gratis. Dokter-dokter yang kaya-kaya, spesialis yang hebat-hebat, diwakafkan ke satu harinya khusus, hari libur, Ahad pagi, pengobatan gratis. Sehingga orang-orang yang tak pernah tersentuh hatinya ke masjid, melihat masjid. Paling tidak dia beramah-tamah dulu dengan masjid. Masuk ke masjid, mendengarkan kata-kata, ada buat acara seremonial pembukaan, kemudian ada pula tausiah singkat pendek, walaupun intinya adalah pengobatan gratis. Mungkin bayar untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada pula operasi bibir sumbing gratis, khitan masal gratis. Nah, ini semua penting bagi menjadi masjid yang ideal. Kita lanjutkan. Masjid sebagai tempat pertemuan. Di mana bertemu antara Aus dengan Khazraj? Di masjid. Di mana bertemu antara Muhajirin dengan Ansar? Di masjid. Di mana bertemu antara Quraisy dengan non-Quraisy? Di masjid. Orang kaya sama orang miskin, Bilal bin Abi Rabah, kulit hitam, budak, susah, dengan Umar bin Khattab, kaya raya, Utsman bin Affan, penguasa, di mana bertemunya? Di masjid. Sekarang orang tidak lagi bertemu di masjid. Memang dia ketemu fisiknya di masjid, tapi tak ada tutur kata. Datang, solat, pulang. La salam, wa la kalam. Dia tak tahu. Kamu sudah berapa lama solat di masjid itu? Sudah 10 tahun. Kenal sama apaan? Tidak. Tak ada pertemuan. Hanya pertemuan zahir. Yang bertemu cuma ujung kelingking dia sama ujung kelingking bapak itu. Tak ada pertemuan sama sekali. Tak ada tegur sapa, bapak dari mana, kampung asal di mana. Pertemuan intens. Kamu kenal sama bapak itu di mana? Di masjid, waktu sama-sama ngaji. Kamu ketemu bapak di mana? Di masjid. Kamu kenal bapak itu di mana? Waktu kami sama-sama mabuk kemarin di Jakarta. Pertemuan di masjid. Jadi ini semuanya adalah bagaimana masjid menjadi tempat pertemuan. Besok alumni-alumni kita ngumpul ya bro, friend. Ya, di mana ketemunya? Kim Teng. Ini bukan masalah salah dan benar. Yang saya jelaskan ini bukan masalah hak dan batil. Menjadikan masjid sebagai tempat ideal. Datang 60 situna rakiban, 60 penunggang kuda dari sebuah negeri bernama Najran. Najran itu sekarang Yaman. Datang orang Yaman dari Najran mau berjumpa Nabi SAW, bertanya masalah kedudukan Isa. Ada apa dengan mereka? Mereka bukan orang musyrik, mereka orang Kristen. Najran. Disambut Nabi bukan di kemah, disambut Nabi di dalam Masjid Nabawi. Buka tafsir Ibnu Katsir. Buka tafsir Ibnu Katsir, Muqaddimah surat Ali Imran. Sebelum masuk pembahasan surat Ali Imran, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, 60 penunggang kuda dari Najran masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nabi sambut mereka ingin minta penjelasan tentang Isa alaihi salam. Nabi tidak menjawab, turun ayat surat Ali Imran. Ali keluarga Imran. Ada apa dengan Imran? Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Hannah punya saudara perempuan. Saudara perempuannya punya suami namanya Zakaria. Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya. Imran, Hannah, Maryam, Isa, Zakaria, Yahya. Sebuah keluarga kecil, tapi pengaruhnya luar biasa. Sampai hari ini, dua keluarga kecil inilah yang mempengaruhi dunia. Maka disebutkan itu dalam surat Ali Imran. Di mana mereka bahas? Di masjid, bukan di hotel. Sekarang perjamuan alumni di mana? Di hotel. Apa yang terjadi di hotel? Makanannya, minumannya, gayanya, pakaian orang yang masuk ke dalam. Yang lebih parah lagi, suara azan tak terdengar. Cikiki-cikiki, ketawa-ketawa. Tengok jam sudah jam 2. Belum sholat zuhur kita rupanya ya. Coba kalau pertemuan itu di masjid, di bawah, suara azan mikrofon dari atas masuk. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari ketua alumni kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf, kita break dulu. Kita sholat zuhur dulu ke atas. Setelah sholat zuhur baru kita lanjutkan. Sholat terjaga. Cakap yang mau kasar-kasar, sumpah serapah, mau caci maki. Jangan, kita di masjid nih. Yang agak-agak menyenggol ke masalah porno-porno, agak-agak tak sopan, jangan, kita di masjid nih. Ada perasaan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid sebagai, makanya idealnya masjid itu ada tempat pertemuan. Kalau menikah di bawah masjid, tentu suara keyboard montang-monteng naik ke atas, orang sholat zuhur di atas, dangdut di bawah, tak ideal. Maka dalam lingkungan masjid, kalau di Mesir namanya Darul Munasabat, tempat menikah ada, tempat takziah pun ada. Orang Mesir rumah tinggal di flat, takziah di rumah tak memungkinkan. Gimana mereka buat takziah? Di masjid. Ada satu tempat, kalau tempat kita non-muslim punya namanya rumah duka. Maka di Mesir ada dibuatkan di lingkungan masjid Darul Munasabat. Nanti Bapak Ibu pergi ke masjid, ada namanya Masjid Rabi'atul Adawiyah. Di situ dulu tempat unjuk rasanya kelompok Ikhwanul Muslimin ketika menumbangkan rezim Husni Mubarak di tempat Masjid Rabi'ah Adawiyah. Di Masjid Rabi'ah Adawiyah itu ada tempat untuk takziah keluarga yang tidak mungkin kan hadir undang semua di masjid, lingkungan masjid, sehingga tetap terjaga masjid sebagai tempat pertemuan. Kita lanjutkan yang kelima, masjid sebagai tempat kaderisasi dan pembinaan umat. Dikumpulkan semua imam-imam, dikumpulkan semua khatib-khatib, satu kota Pekanbaru, satu provinsi Riau, satu kecamatan. Kalau dia satu kecamatan, masjid induk kecamatan. Kalau dia di kota, masjid induk kota Pekanbaru. Kalau dia provinsi, masjid induk provinsi. Jadi menggunakan masjid sebagai corong pengikat, perekat, kaderisasi dan pembinaan umat, termasuklah yang kita lakukan hari ini. Ini sebenarnya pembinaan umat. Maka umat ini dibina, bukan dibinasakan. Dibina, bukan dihancurkan. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Di mana itu dilakukan? Di dalam masjid. Kaderisasi penting, karena kita semua akan mati. Saya senang Bapak Ibu yang aktif menjadi ketua pengurus sekretaris bendahara masjid. Bagus. Tapi kalau ke depan kita tidak membuat kaderisasi, akan hancur. Di mana kaderisasi itu? Di masjid. Angkat mereka menjadi ketua tandingan. Kami ketua yang tua-tua, ketua remaja masjid. Alhamdulillah An-Nur sudah menapaki tapak-tapak itu. Masjid An-Nur ada Irma. Masjid belakang Polda ada FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah. Masjid Raya Pasar Bawah ada Fodamara. Saya kira tiga model ini yang sudah mentaja acara. Bapak Ibu yang ingin melihat acaranya, lihat hari Sabtu malam Ahad. Hari Sabtu malam Ahad, setiap Sabtu malam Ahad. Pertama kali dibuat pesertanya 400. Pertemuan kedua 600. Pertemuan ketiga 800. Yang selanjutnya saya tak tahu, tak naik ke atas dan turun ke bawah, wallahualam bishawab. Tapi yang jelas semangat antusias anak-anak muda, kaderisasi. Lihat selera mereka. Mereka tak mau kajian kalau kajiannya tentang mati, tentang sakratul maut. Mereka maunya tentang visi misi ke depan, tentang masalah politik, tentang masalah akhir zaman, tentang masalah dajjal. Buat kuesioner, apakah tema yang menarik buat anda? Sebab mana yang paling banyak tema yang dia tuntut, itu buat. Ustaz manakah yang ingin anda undang? Jangan dipaksakan ustaz. Mereka tak mau, saya tak mau lah kalau ustaznya Ustaz Abdul Somad nanti ceritanya sakratul maut aja katanya. Panggil ustaz-ustaz lain, tak masalah. Sesuaikan selera mereka. Saatnya kita yang menjadi pelayan anak-anak muda ini. Apa yang bisa kami buat untuk kalian? Karena kalau anak muda ini tak kita bina, habis. Anak-anak dibawa sholat ke masjid, anak-anak muda dibina dalam bentuk sebuah wadah organisasi. Betapa sedihnya kita kalau kita masuk masjid, kita tengok baleho di samping. Hewan kurban 15 ekor. 6 bulan lagi Idul Adha, sudah nampak siapa yang mau berkurban 15 ekor. Artinya apa? Untuk hewan kurban orang semangat. Tapi kalau kita tanya, Pak, ada program remaja? Tak ada. Akhirnya kalau Ustaz datang ceramah ke situ, tak ada satu pun remaja. Mana remaja kita, Pak Haji? Sudah habis, Pak Ustaz. Habis kemana? Diambil warnet, diambil pacaran, diambil bonceng-boncengan. Tak tersentuh. Mereka inilah yang akan jadi anggota legislatif 20 tahun akan datang. Yang sekarang kelas 1 SMP 2016, kelas 1 SMP 2026 dia sudah selesai S1. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2016 kelas 1 SMP, 2026 dia sudah S1. Dia akan jadi PNS, akan jadi pegawai kantor gubernur, akan jadi kepala dinas. Kalau itu tidak pernah ke masjid, hancur Riau ini 2026. Itulah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Jangan heran acara Maulid Nabi Isra Mi'raj berikut ini, marilah kita dengarkan kata sambutan oleh bapak yang diwakili. Yang diwakili. Kenapa? Alergi dia ke masjid. Anti dia kepada program-program masjid. Tapi kalau dia terbiasa dari anak-anak, remaja, di mana dia dikader? Di masjid. Maka dengan itu dia menjadi di kantornya. Kalau dia pergi ke kantor, masjid kantor gubernur, masjid kantor bupati, masjid kantor wali kota, musola di kantor dinas, kalau tak ada suara azan, dia tidak canggung, dia tidak sungkan untuk menghidupkan dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis salat zuhur dibuatnya kultum zuhur. Dia yang menyusun. Kenapa? Terbiasa kultum. Bapak nanti sholat di masjid belakang Polda, Masjid Mutmainnah. Setelah zuhur kultum, setelah asar kultum. Yang kultum itu anak-anak muda. Saya kalau datang situ saya duduk, saya dengar. Kenapa? Kita bangga anak-anak muda SMA, anak-anak muda yang S1 mau menyampaikan kultum, berani. Keberaniannya itulah yang sedang kita pupuk. Jadi kita bukan mencari salah-salah dia. Karena kalau mencari kesalahan, semua salah. Ustaz pun salah, doktor pun salah, profesor pun salah. Al-insan, manusia makan al-khata' wa nisyan. Tempatnya silap, lupa, salah. Man talaba akhan bila aibin, baqiya bila akhir. Siapa yang mencari orang tak bersalah, seumur hidup tak akan berkawan. Siapa yang mencari anak-anak muda yang tak bersalah, seumur hidup dia tak akan punya kader. Kenapa? Setiap kadernya salah, salah, salah. Mereka sudah mau ke masjid, alhamdulillah. Mereka sudah jinak kakinya melangkah ke masjid, alhamdulillah. Mereka sudah berani kultum 7 menit, alhamdulillah. Sesuai dengan ilmunya masing-masing. Kamu ilmunya apa? Saya di Fakultas Saintek, Pak. Saintek Teknologi, iya. Nah, ini kamera masjid, kamu rekam. Nanti videonya kamu cut, kamu potong. Mana yang menarik 5 menit, potong, uploadkan ke internet. Masukkan nama masjid tidak, sebagai iklan sekaligus. Apa maknanya? Dimanfaatkan ilmu dia untuk masjid. Kaderisasi dan pembinaan. Kita lanjutkan. 6. Masjid basis ekonomi keumatan. Kenapa disebut ekonomi keumatan? Karena sekarang ekonomi Indonesia dipegang oleh orang-orang besar. Sehingga ketika orang besar itu tumbang jatuh, ekonomi pun jatuh. Yang kita inginkan ekonomi itu keumatan. Umat tak akan jatuh. Kalau ekonomi itu dipegang orang banyak, kredit usaha kecil, maju, orangnya mapan secara ekonomi kecil-kecil, tidak tergantung pada orang besar. Sehingga kalau bergantung, bernaung di pokok besar, pokoknya tumbang, orangnya ikut tumbang sekalian. Ekonomi keumatan. Bapak lihat di belakang gambar itu ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu laki-laki masuk dari pintu Babus Salam. Menara paling depan warna putih Babus Salam. Di pintu Babus Salam itulah pasar yang dibuat Nabi. Nabi waktu ke Madinah buat pasar. Di mana pasar itu dibuat Nabi? Pasar yang dibuat Nabi itu pas di depan pintu Babus Salam sekarang. Ibu-ibu tak bisa masuk dari situ, karena ibu-ibu masuk dari pintu belakang. Tapi kalau untuk jalan sekitar nengok, alhamdulillah. Di umroh kemarin terakhir banyaklah saya tengok orang tegak-tegak di depan pintu itu. Mestinya tegak di situ untuk menceritakan bapak ibu sekalian, di sinilah dulu pasar Nabi. Tapi sekarang orang banyak tegak situ bukan untuk menunjukkan pasar, foto selfie untuk update status. Babus salam. Betul, tak salah itu babus salam. Tapi perlu dijelaskan, bapak ibu jamaah sekalian, di sinilah pasar Masjid Nabawi 14 abad yang lalu, yang sekarang karena tidak memungkinkan jauh pindah, gara-gara pasar itulah azan Jumat jadi dua kali. Azan Jumat sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika pasar sudah mulai besar melimpah ruah, kata Utsman bin Affan, ini tak cukup kalau azannya sekali, buat azan dua kali untuk memanggil jamaah supaya cepat ke masjid lebih ramai. Apa maknanya? Ibadah berubah gara-gara pasar. Sekarang azan di Masjid Nabawi dua kali, di Masjid Al-Haram dua kali, Nabi sekali. Kenapa bisa dua kali? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi jangan benturkan, kamu ikut Nabi apa ikut Utsman? Jangan laga antara Nabi dengan Utsman, karena Nabi mengatakan ikuti Nabi dan ikuti Utsman. Apa yang substansi ingin dicapai di sini? Bahwa pasar Nabi membangun Baitullah, tempat sholat. Nabi membangun Baitul Mal, Baitullah, rumah Allah, tempat sholat. Baitul Mal, tempat harta. Untuk apa dibuat tempat harta kalau hartanya tak ada? Untuk apa dibangun Baitul Mal kalau hartanya tak ada? Apa isi Baitul Mal? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang, fight, semuanya terkumpul dalam Baitul Mal dan pasar menjadi berkembang. Umar bin Khattab buat peraturan, orang yang tak paham fikih muamalah tak boleh masuk pasar. Ngaji fikih muamalahnya di mana? Di masjid. Tentang jual beli, tentang gadai menggadai, tentang pinjam meminjam, tentang utang piutang, yang sudah lulus baru masuk. Nabi masuk ke pasar, inspeksi, masukkan tangan ke dalam. Mahaza ya sahibat ta'am, hey, penjual bagian makanan, kenapa ini korma yang di dalam basah, kenapa korma yang di luar kering? Korma kalau basah cepat busuk. Kenapa yang di dalam basah? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Oh, jadi yang kena hujan itu timbun di dalam, yang kering-kering itu yang buat di luar. Apa kata Nabi? Man rasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan umat kami. Kapan itu dilakukan Nabi? Selesai sholat, Nabi inspeksi masuk ke pasar. Zaman Umar bin Khattab dibuatlah namanya wilayah hisbah. Wilayah hisbah, polisi pasar. Polisi pasar, kalau sekarang Satpol PP khusus untuk mengawas pasar. Timbangan, lengkap tak sekilo? Siapa yang curang? Masuk waktu sholat, semua pedagang pergi ke masjid. Jaga, aman. Nama ketua wilayah hisbah itu Ummu Syifa. Ummu ibu, Syifa perempuan, Syifa penyembuh, ibu Syifa, Ummu Syifa. Kenapa perempuan? Karena kalau laki-laki dibuat, mana mungkin nanti waktu sholat dia bisa menjaga. Tapi perempuan dibuat, dia bisa mengawas semua aman terkendali. Laki-laki sholat berjamaah. Kalau adalah terwujud seperti ini, maka ekonomi keumatan bangkit. Di mana? Di masjid. Pendidikannya, pembahasan fikihnya tentang apa? Fikih jual beli, fikih gadai menggadai, fikih muamalah, fikih murabahah, fikih tentang masalah mubarabah, macam mana masalah permodalan syariah. Sekarang yang dikaji di masjid, belum pernah lagi jamaah bertanya tentang murabahah, mudharabah, masalah pinjam-meminjam. Pertanyaan yang paling banyak, Pak Ustaz, bersentuh laki-laki perempuan batal apa tak batal? Pak Ustaz, bismillah itu jahar apa sir? Itu tak salah ditanyakan. Tapi ketika pertanyaan itu berulang kali sampai setiap masjid, itu menunjukkan bahwa pembahasan tentang ekonomi umat hilang. Padahal dalam fikih ada 3, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, yang besar-besar. Ada lagi fikih siasah, politik. Tak selesai mau dikaji, maka banyak sekali. Ngajinya di mana? Di masjid. Pengembangan ekonomi umatnya di mana? Di masjid. Waktu mau masuk masjid, doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmatmu. Tapi waktu mau keluar masjid, apa doanya? Itu doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nanti kalau keluar masjid, doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah bukakan untukku pintu rezeki. Kenapa waktu keluar masjid minta rezeki? Sesuai dengan ayat dalam surat Al-Jumu'ah, idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Yang dokter keluar dari sini langsung kerja masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad. Yang punya ruko toko dagangan terus mengurus yang halal-halal. Yang keluar dari sini mencari rezeki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam diajarkan masjid, keliling Masjidil Haram, dagang, keliling Masjid Nabawi dagang, bahkan ibadah haji itu pun perdagangan. Makanya doa haji, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zambam maghfura wa tijaratan lan tabura. 4. Hajjan mabrura, jadikan hajinya mabrur. Wa zambam maghfura, dosanya diampunkan. Wa sa'yan mashkura, usahanya diberi balasan. Wa tijaratan lan tabur, dagangnya jangan sampai rugi. Dagang ekonomi keumatan dibangun lewat masjid. Yang ketujuh, masjid sebagai benteng pertahanan. Masjid sebagai benteng pertahanan. Kenapa Ustaz sebut terakhir yang ketujuh, masjid sebagai benteng pertahanan? Kenapa masjid sebagai benteng pertahanan? Ini hadisnya. Ini hadisnya saya bacakan. Masjid sebagai benteng pertahanan. Apa kata Aisyah? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridahi. Aisyah di belakang Nabi. Aisyah di belakang ditutupi Nabi pakai kain. Aisyah mengintip dari balik kain. Apa yang dilihat Aisyah? Al-Habasyah yal'abuna. Orang-orang Habasyah sedang memainkan hirabihim, tombak. Mereka menarikan tombak pendek fil masjid, di dalam Masjid Nabawi, di Taman Raudhah. Tombak pendek, la tarian perang. Menari tarian perang di dalam Masjid Nabawi. Jadi kalau ada orang latihan aikido, latihan judo, latihan karate, latihan silat di pelataran masjid, apa lagi latihan-latihan ini di pelataran masjid? Di zaman Nabi bukan di pelataran masjid, fil masjid, di dalam masjid mereka. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti naik ke atas ini latihan aikido, judo, enggak. Tetap, tapi menjadikan masjid sebagai pusat latihan. Buat futsal, futsal sampai masjid. Fisiknya latihan, benteng pertahanan. Kita ini jangan macam-macam. Sekarang sudah mulai muncul dajjal-dajjal. Alhamdulillah ormas-ormas kita punya. Semalam ketika menunjukkan perasaan kita menolak kemungkaran, datang dari HTI Hizbut Tahrir, FPI Front Pembela Islam, remaja-remaja kita dari KAHMI, remaja macam-macam semua ramai. Ada yang menjaga. Mereka dilatihan, fisiknya kuat, benteng pertahanan kita. Jadi tak cukup hanya sekedar, dan ini dari sejak zaman dulu. Dari dulu kiai-kiai mengajarkan silat. Orang Muhammadiyah mengajarkan tapak suci. Pesantren-pesantren Muhammadiyah hanya tapak suci. Pesantren-pesantren kaum tua mengajarkan pencak silat. Pesantren-pesantren modern sudah mengimpor bela diri dari Jepang. Judo, aikido, latihan memanah. Di mana latihan memanah? Di masjid. Latihan berkuda di pelataran masjid. Sehingga ketika umat Islam ini, contoh kasus ketika terjadi konflik antara muslim dan muslim di Poso, kita tak cari musuh. Islam tidak pernah cari musuh. Tapi kalau berhadapan dengan musuh, kita mesti siap. Siap fisiknya, siap senjatanya, siap latihan memanahnya, siap latihan berkudanya. Maka di mana itu benteng masjid? Ketika di Poso, rumah dibakar, toko dihancurkan, kemana umat Islam? Ke masjid. di Aceh. Aceh alhamdulillah mayoritas Muslim. Tak ada non Muslim mau menghancurkan Aceh karena Islamnya kuat. Tapi ketika datang banjir bandang, kemana benteng perlindungan? Masjid, rumah Allah. Susah hatinya, diambilnya wudhu, solatnya di masjid. Alladzina idza asabatuhum musibah, tenang hatinya. Benteng fisik, benteng mental, masjid. Maka dalam Islam, slide terakhir, masjid sumber peradaban. Peradaban Islam dibangun berdasarkan masjid. Alhamdulillah, pergi kita ke masjid UIR. UIR, kampus Universitas Islam tua. Ada masjid di sana, Masjid Al-Munawwar. Pergi kita ke masjid, ke Undri, Undri Gobah, Masjid Akramun Nas. Undri Panam, Masjid Arfaun Nas. Kampus-kampus sudah, Masya Allah. Pelopor sholat subuh, program sholat subuh berjamaah dipelopori bukan Universitas Islam, tapi malah dipelopori oleh Institut Teknologi Surabaya. Masya Allah, ternyata kampus-kampus sudah mulai masjid. Dan saya beberapa minggu yang lalu ke Padang Panjang dalam rangka pengajian di Masjid Institut Seni Indonesia di Padang Panjang. Pak Ustaz, seni itu kan konotasinya negatif. Pemain band, penyanyi, pemusik, penari, konotasinya jauh dari agama. Tapi di sini justru seni itu masjidnya besar dan jamaahnya, mahasiswanya, rektornya, pembantu rektornya, dekannya, kalau sudah musim belajar tidak libur, ini ramai ini semua Pak Ustaz, kata dosen ketua masjid yang juga mencakup sebagai dosen. Artinya apa? Masyarakat kita sudah mulai kembali ke masjid. Kekuatan umat, persatuan, balik ke masjid. Kalau sudah masuk masjid, tidak lagi membawa partai, membawa ormas, membawa kelompok. Wa annal masajida lillah, masjid ini punya Allah. Maka bawalah yang dibawa itu saya sebagai hamba Allah. Saya tutup dengan ayat yang tertulis di atas mihrab Masjid Raya An-Nur. Lima sifat orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid rumah Allah. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Kalau ada itu dalam diri kita, insyaallah kita menjadi orang yang memakmurkan masjid. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Kalau kita bisa mewujudkan ini, maka terwujudlah. Bagi masjid yang belum punya MDA, kuatkanlah TPQ, Taman Pendidikan Quran, Madrasah Diniyah Awaliyah. Bersama kita pagi ini ada Pak Haji Damir dari Kemenag. Beliau punya program 1000 MDA, 1000 TPQ. Mesti ada 1000 MDA berdiri kalau kita mau melawan penduduk Pekanbaru 1.200.000 yang buta huruf Al-Quran 40%. Itu data, fakta, bukan tipu muslihat, bukan ingin menjatuhkan siapa-siapa. Tidak ada cara untuk mengentaskan ini kecuali mendirikan MDA TPQ. TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Masjid-masjid mesti mengurus yayasan. Yayasannya diurus, yayasannya sebagai payung menaung di bawahnya ada masjid. Karena tanpa yayasan kita tidak bisa mengajukan dana ke Kemenag. Bedanya kawan-kawan kita ini aktif, rata-rata semua sudah mengurus yayasan. Yayasan bernaung, di bawahnya ada rumah ibadah. Makanya ketika pembagian dana bansos, kenapa mereka dapat, kenapa kita tak dapat? Karena kita tidak mengurus akta yayasan dan kita tidak punya format. Kita semuanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala baik, tapi ketika kita tinggal di negara ada hitam di atas putih, maka ini mesti diurus, barulah kita dapat dana. Dalam salah administrasi keuangan, masalah umat itu uang milik kita. Negara ini kaya, jangan sampai kita yang punya tapi dinikmati orang lain karena dia yang cukup syarat untuk menerima itu. Maka mulailah tertib administrasi. Masjid-masjid kita mesti tertib administrasi kalau kita mau ideal. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, lebih kurang 60 menit pas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Amat sangat mohon maaf saya tidak dapat mengikuti acara ini sampai akhir. Mohon maaf tidak mengurangi penghormatan saya kepada bapak dan ibu, orang-orang tua saya, sahabat-sahabat. Banyak di antara bapak ibu adalah pengurus masjid yang saya mungkin pengisi pengajian di masjid bapak ibu. Saya mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Abdul Somad SMA yang telah memberikan materinya.